الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، kita bersyukur kepada Allah masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah di muka bumi, yaitu masjid. Dan semoga kita mendapatkan barokah dan rahmat yang Allah janjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan sakinah. Dan lebih dari itu, kita berharap kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, karena orang-orang yang hadir duduk di majelis yang di situ disebutkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang berada di majelis zikir dan dimuliakan oleh Allah, sampai disebutkan para malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka di pundak-pundak orang-orang yang berjalan berangkat dari rumahnya, bahkan duduk di dalam majelis ilmu. Rasulullah SAW pun juga menyebutkan bahwa sampai semut-semut dan yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di air, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berjalan menuntut ilmu, yani ilmu syar'i. Ikhwani fi din, jazakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sebagian dari kitab Ad-Da'wah wad-Dawa', obat dan penyakit, yang dibahas oleh salah satu di antara Arbabul Qulub, tokoh-tokoh para ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dan ilmu serta basirah, membahas tentang keadaan hati manusia dan seluk-beluknya. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang bahwa terakhir disebutkan bahwa amalan-amalan saleh yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan, bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Tetapi diterangkan oleh para ulama, kesalahan-kesalahan dan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar yang kita lakukan untuk bisa terhapus, untuk bisa kita hilangkan, adalah dengan taubatan nasuha. Nah, pada bagian ini kita lihat pembahasan beliau rahimahullah. Tentang husnudzan billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'aratnya atau makhrajnya pembahasan ini sebetulnya dalam pembahasan tentang sikap orang-orang yang mereka berbuat dosa berbuat maksiat dalam keadaan terus menerus tapi berbaik sangka kepada Allah. Nah, yang dimaksud dengan baik sangka di sini sebetulnya adalah baik sangka yang salah, karena yang ini muncul dari orang-orang yang terus menerus dia berbuat kesalahan tetapi dengan mengatakan Allah kan Maha Pengampun. Nah, seperti pada pembahasan-pembahasan yang lalu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, nah, tertipunya keadaan orang-orang yang berbuat dosa itu dengan, nah, disebutkan dalam sebagian apa dalil ayat yang apa berupa ayat ataupun hadis bahwa seperti di sini kita sampaikan tadi, toh, nah, dari Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, sholat ke sholat berikutnya, itu menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya. Nah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, mungkin kita juga pernah melakukan yang seperti ini ketika kita belum tahu, mengira bahwa dengan kita mengerjakan amalan kebaikan, maka dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa besar itu juga ikut hilang, juga ikut dihapuskan. Dan Allah menyebutkan di antara ayatnya, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Nah, kalau saya mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu akan menghapuskan dosa. Seperti dalam riwayat ya, disebutkan mereka yang mengucapkan ini 100 kali dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali akan dihapuskan kesalahannya walaupun dia seperti lari dari pertempuran. Kan banyak yang ini seperti ini. Nah, ini di awal disebutkan oleh beliau, ini orang-orang yang ditipu oleh dirinya sendiri. Nah, tidak seperti itu. Kalau kita lihat perjalanan para pendahulu kita, orang-orang terbaik di kalangan umat ini, nah, seperti apa Rasulullah menyebutkan, membacakan ayat kepada mereka, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Dalam sebuah kisah yang anak ingat itu, kisah Abul Yusr, seorang pedagang kurma di masa itu, ketika beliau radhiyallahu an datang seorang perempuan yang ingin membeli. Wanita ini suaminya pergi berjihad, dia datang ingin membeli kurma. Tahu Abul Yusr ini wanita cantik, di dalam masih ada yang bagus, di dalam masih ada yang lebih bagus. Perempuan tadi, wanita tadi, nah, tertarik dan ikut masuk ke dalam. Di dalam Abul Yusr, nah, melakukan apa yang terbetik dalam dirinya kecuali menggaulinya. Dia lakukan semuanya, tapi sampai ketika, nah, dia hampir berbuat, teringat kepada Allah, takut luar biasa. Dia sudah melakukan semuanya kecuali, nah, berzina. Itu yang dia tidak lakukan. Dia kemudian pergi, nah, meninggalkan perempuan tersebut dalam keadaan takut luar biasa dan merasa menyesal. Datang dia kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanyakan, bagaimana kasus saya? Sudah kamu tutupi. Kamu istighfar kepada Allah, taubat, minta ampun kepada Allah. Abu Yusr bukan semakin tenang, semakin gelisah. Datang lagi kepada Umar. Jawaban Umar bin Khattab sama. Tidak puas juga Abu Yusr, tidak tenang juga. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah luar biasa. Suaminya pergi berjihad, kamu perlakukan istrinya seperti itu. Tambah, nah, dunia saya seakan-akan runtuh. Yang dirasakan oleh, nah, sesak. Abu Yusr merasakannya. Rasulullah sampai marah. Dia merasa, nah, yakin bahwa azab Allah turun. Berarti dosa yang dilakukannya luar biasa. Padahal dia melakukan itu enam, ya. Dia tidak menyetubuhnya, tidak menggaulinya. Nah, tapi dia menganggap perbuatan itu luar biasa beratnya, luar biasa dosanya. Nah, ketika dia kemudian masih dalam keadaan seperti itu, takutnya kepada Allah, malu, kemudian menyesal, ya, sedih. Kenapa dia melakukan itu? Ikut sholat bersama Rasulullah dalam keadaan masih tertekan, Rasulullah datang kepada dia. Sallaita ma'ana, kamu tadi sholat bersama kami. Iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat tadi, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Para sahabat yang mendengar bertanya, alihada khasah ya Rasulullah, apakah khusus untuk dia saja ya Rasulullah? La, likulli ummati. Nah, untuk seluruh umatku, mereka yang melakukan demikian, mereka yang seperti itu akan mendapatkan. Ayat ini berlaku juga untuk dia. Ifanifidinazumullah, yang jadi perhatian kita. Nah, samakah kalaupun misalnya terjadi seperti itu pada diri, samakah, bisakah kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh Abu Yusr? Bahwa kesalahan tersebut, dosa yang dilakukan tersebut dengan apa yang dia lakukan, amal soleh yang dilakukannya, betul-betul hilang, betul-betul digugurkan dan diampuni oleh Allah. Itu yang jadi tanda tanya bagi kita. Nah, kenapa Abu Yusr datang kepada Rasulullah dalam keadaan menganggap walaupun dosa itu tidak membuat dia mendapatkan hukuman had, karena bukan zina yang dia lakukan, bukan dosa besar yang dia lakukan, tapi dosa kesalahan itu sudah luar biasa. Dan ya, dia merasakan dosa itu walaupun dia mungkin cuma meremasnya, memegangnya, memeluknya, kemudian menciuminya, itu sudah merupakan dosa dari kesalahan. Tidak sampai dia jatuh dalam perbuatan zina, dia sudah menganggap itu kesalahan yang luar biasa, sangat-sangat besar. Nah, karena perempuan itu bukan istrinya, bukan budaknya. Subhanallah, ini yang dirasakan oleh Abu Yusr. Nah, dia menganggap, kalau orang lain mungkin keras, apa, seperti dia tanya ketika dia bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, sudah kamu bertobat, diam, itu apa, perbaiki hubunganmu dengan Allah, tutupi, jangan diberitahukan ke siapa-siapa, perbanyak kebaikan, selesai. Selesai sebetulnya, sampai di sini selesai sebetulnya, karena tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Itu antara dia dengan Allah sudah selesai. Tapi ternyata dia tidak puas, tidak tenang, betul-betul ingin bersih. Ketika dia sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menyebutkan dengan jawaban seperti itu, marah luar biasa. Kemudian dia tambah tertekan, merasa menyesal dan betul-betul merasa sedih kenapa dia jatuh, yakni melakukan perbuatan sejelek itu. Nah, ketika setelah dia ikut bersama Rasulullah sholat, kemudian diberitakan oleh Rasulullah dengan membacakan ayat tersebut, tenang hatinya. Bisakah kita merasakan yang seperti itu ketika kita melakukan kesalahan yang mungkin biasa bagi orang lain, mungkin tidak? Atau pernahkah kita merasakan bahwa kesalahan yang kita lakukan walaupun tidak sampai kepada hukuman had, hukuman rajam, hukum dipotong tangannya atau dicambuk 80 kali atau 40 kali, tapi sudah kita menganggap bahwa itu adalah dosa yang besar dan luar biasa? Nah, perasaan ini yang ada di kalangan para pendahulu kita yang saleh, seperti diceritakan oleh antara dua ini, dua-duanya pernah juga menyebutkan, yang anak ingat, Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik. Nah, mereka mengatakan, nah, dulu kali mengatakan kepada para tabi'in, mungkin murid-murid mereka, orang yang datang setelah mereka, kalian menganggap dosa itu seperti lalat sekarang ini. Seperti lalat, iya, nempel di hidung, hilang. Dengan kebutan tangan, ketipisan tangan, sudah pergi, hilang lalat tersebut. Padahal kami dahulu, kata beliau, kami dahulu dosa itu seperti batu yang mau runtuh menimpa kamu. Batu gunung yang besar mau runtuh menimpa kamu. Ini yang dirasakan oleh para pendahulu kita yang saleh, para murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Kesalahan yang mungkin ringan bagi kita dengan kita anggap ringan itu bagi mereka luar biasa. Sehingga mereka betul-betul melakukannya ini, menyesalnya itu seperti orang yang melakukan dosa-dosa besar yang di depannya akan dia diancam dengan hukuman, mungkin hukum qisas, mungkin dihukum rajam, mungkin dihukum namanya dicambuk 80 kali atau dicambuk 40 kali atau dipotong tangannya. Ini yang mereka rasakan. Nah, sehingga apa? Ketika muncul yang seperti itu dan mereka kemudian melakukan kebaikan seperti yang disebutkan, ini mereka dapatkan apa yang disebutkan oleh Allah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW tadi. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Nah, ini yang mungkin belum sampai kita kepada tingkatan yang seperti itu. Kadang kita bahkan menganggap dosa besar pun itu adalah sesuatu yang biasa. Ghibah, namimah, berdusta, kemudian mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain dengan memukulnya, mengambil barangnya tanpa izinnya, tanpa hak, terjadi, dilakukan, itu dianggap biasa. Bahkan mungkin dalam hati kita sendiri juga muncul sikap meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, mencaci orang lain, kemudian perbuatan-perbuatan yang lain, merasa ujub, merasa bangga terhadap amalan, terhadap kebaikan dirinya, merasa orang lebih hebat dari orang lain, itu kadang-kadang teranggap biasa, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang ini berbahaya. Nah, ini yang mungkin kurang, yang belum ada atau belum muncul betul-betul ini. Nah, kita biasakan. Sehingga ketika yang besar seperti ini kadang-kadang kita menganggapnya biasa, maka yang di bawahnya pun lebih-lebih seperti kita tidak peduli. Nah, seakan-akan betul-betul kita menganggapnya ringan. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dosa-dosa kecil itu kalau misalnya dia dilakukan dan orang itu seorang mukmin melakukannya, tidak dia menyadari dan tidak dia bertobat darinya, tidak memohon ampun kepada Allah, itu membuat hatinya ternoda dengan satu titik hitam. Idza aznaba 'abdun nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, kata Rasulullah SAW. Ketika seorang mukmin itu melakukan satu dosa, hatinya terkena satu titik hitam. Ketika dia bertobat, istighfar. Ini bukan dosa besar. Justru bukan dosa besar disebutkan. Biasa, mungkin dosa ringan. Tapi ketika dia melakukan dalam keadaan dia menganggapnya biasa, kemudian tidak beristighfar dan tidak bertobat kepada Allah, tidak berhenti, maka hatinya terkena titik hitam. Kalau dia tobat, istighfar dan berhenti dari mengakui kejelekan kesalahannya, kembali putih hati tersebut. Bersih kembali. Kalau tidak, dia akan bertumpuk. Bertumpuk, semakin tambah banyak, akhirnya menjadi ran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Menjadi sebab pangkal mengapa orang-orang kafir itu menentang yang hak. Mengapa orang-orang kafir itu berpaling dari dakwah Rasulullah SAW dan mengatakan Al-Quran itu asatirul awalin. Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Allah menyebutkan di antara sebabnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Tapi apa? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi hati mereka itu sudah tertutupi oleh ran. Jadi warna hitam yang menyelimuti hati sehingga hati itu tidak bisa dimasuki oleh cahaya kebenaran al-haq. Disebabkan apa? Akibat dari ulah perbuatan mereka sendiri, dosa yang mereka lakukan. Dosa yang dilakukan seseorang itu menyebabkan hati itu tertutup oleh noda-noda hitam yang kemudian semakin berat, akhirnya jadilah hati itu seperti mangkuk yang terbalik, udah hitam sebenarnya demikian lupa, tidak ada lagi yang bisa di Nah, memasukinya, dituangkan ke dalamnya. Nah, kalau sudah demikian, maka mereka, nah, akibatnya dia akan dengan mudah mengingkar yang hak, menentang dan menolak yang hak, berpaling dari yang hak. Nah, ini buah. Nah, kalau dia seorang yang mukmin dan dia menyadari, ya, itu juga terasa. Kalau hati itu betul-betul bersih, di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW. Dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ketika dia datang kepada Rasulullah bertanya tentang al-ithmu, al-birru wal-ithmu. Apa itu al-bir? Al-birru husnul khuluq. Apa itu al-ithmu? Rasulullah menjawab, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Apa itu kebajikan? Ketakwaan. Ketakwaan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa itu dosa? Al-ithmu, kata Rasulullah, yaitu yang membuat sesak dadamu, ya, membuat gelisah hatimu, membuat tidak tenteram jiwamu, dan kamu tidak suka diketahui orang. Nah, dan kamu tidak suka diketahui orang lain. Enggak enak merasa tidak nyaman hatinya setelah melakukan satu perbuatan. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu ditujukan oleh Rasulullah ucapan tersebut kepada orang-orang yang hatinya safian saliman, hati yang bersih dan selamat. Nah, seperti kalau kita, nah, baju itu, kain itu kalau putih terkena noda, akan kelihatan nodanya, akan kelihatan, oh itu kotor, bekas, nah, coklat, itu bekas oli, itu bekas teh, itu bekas. Bisa kita lihat, kalau hati itu hitam, nah, tertumpu dengan noda, sulit untuk kita mengetahuinya. Mana ini? Mana tadi kotorannya? Begitu pula dengan hati. Kalau hati itu masih bening, masih bersih, masih putih, dia melakukan satu kesalahan, satu dosa, itu akan menimbulkan kegelisahan dan ketakutan, keresahan. Sampai dikatakan oleh para ulama, bahkan sampai gorden yang bergerak di depan dia, di depan hidungnya, dalam rumahnya sendiri, itu sudah menimbulkan takut. Itu adalah buah dari dosa. Ketika dia takut dengan bayangannya sendiri, itu adalah buah dari dosa. Itu adalah buah dari dosa. Tapi kebanyakan orang kadang-kadang dia melakukan kesalahan, dia masih, Allah kan maha pengampun. Allah kan maha pemaaf. Ini yang disebut, yang dimaksud oleh beliau bahas, husnudzan billah. Sindiran buat orang-orang yang masih dia melakukan kemaksiatan, tapi masih mengharapkan. Nah, ini perasaan, muncul perasaan seperti ini. Qala rahimahullah. Wa katika li ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakian an rabbi. Seperti mereka pasrahnya mereka, bersandarnya mereka kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang Allah. Bahwa Allah mengatakan, ana inda husni dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, yani di menurut sangkaan baik hambaku kepadaku. Falyadhun nabi ma syaa. Maka silakan hambaku itu, nah, menyangka apa terhadapku. Silakan dia mau menyangka seperti apa terhadapku, kata Allah. Nah, yakni maka nafi dhannihi fa inni fa'iluhu bihi. Yakni, kata beliau, seakan-akan Allah mengatakan, apa yang ada di dalam dhannya kepadaku, dalam sangkaannya terhadapku, kata Allah, maka aku akan melakukan yang seperti itu. Kalau dia menganggap aku maha pengampun, ya aku akan mengampuni. Paham ya? Ini yang di... Wala raiba, tidak diragukan, anna husnadh dhann, bahwa baik sangka itu, innama yakunu ma'al ihsan. Baik sangka itu hanya muncul dengan perbuatan, bersamaan dengan perbuatan ihsan, dengan seiring dengan perbuatan yang baik. Nah, kalau kita di sekolah, misalnya ketika masih sekolah atau belajar, nah, kalau misalnya kita melakukan kesalahan, tidak disiplin di sekolah, apa yang terjadi pada kita? Atau kita sebagai pegawai lah, atau pekerja, muncul rasa tidak tenang, takut. Oh, kita baru melanggar. Tapi ketika kita melakukan sebuah tugas, melakukan sebuah perbuatan yang baik, yang disenangi oleh guru, oleh atasan, atau orang tua misalnya, itu kita punya harapan. Mudah-mudahan dapat hadiah. Nilainya bagus. Konditenya bagus. Kan seperti itu perasaan. Kepada Allah min babi aula. Dalam artian, orang yang berbuat ihsan itu tentu dia akan tumbuh harapan di dalam dirinya. Qala rahimahullah, fa innal muhsin, karena sesungguhnya orang yang baik itu, yang berbuat kebaikan, hasanud dhanni bi rabbih, dia akan baik sangka kepada Rabbnya. Bahwa an yujaziyahu ala ihsani, bahwa Allah pasti akan memberinya balasan atas kebaikannya. Wala yukhlifa wa'dahu, dan Allah tidak akan menyelisihi janji. Wa yaqbala taubatahu, dan Allah akan menerima taubatnya. Ini orang yang baik. Sebaliknya, wa ammal musyi, adapun orang yang berbuat jelek, bahkan al musir alal kabair, terus menerus di atas perbuatan dosa-dosa besar, wadzulm, perbuatan zalim entah kepada Allah atau kepada sesamanya, wal mukhalafat, terus menerus di dalam penyelisihan, penyimpangan, fa inna wahsyatal ma'asi wadzulmi wal haram tamna'uhu min husnil dhanni bi rabbih, wa hadha mawjudun fil musyahad fi syahid. Maka sesungguhnya kengerian, ketakutan akibat perbuatan maksiat, kezaliman, perbuatan-perbuatan yang haram itu akan menghilang, mencegah, menghalangi pelakunya dari husnul dhanni bi rabbih. Logikanya aja, mana ada pencuri yang merasa tenang? Ya enggak? Enggak ada pencuri yang merasa tenang. Merasa aman. Ya, setelah melakukan perbuatannya. Gelisah. Begitu juga dengan siapapun. Ini artinya logika yang sederhana. Bahwa siapa saja yang dia berbuat salah, pasti tidak akan merasa tenang dari yang di atasnya, yang berkuasa terhadap dirinya. Kita pun juga sering mendengarkan pembahasan peribahasa, berani karena benar, takut karena salah. Seperti itu orang yang kalau dia masih punya hati, inilah keadaannya. Kalau dia masih punya hati, apalagi hatinya itu hidup dan sehat, dia melakukan kesalahan yang sedikit saja itu sudah membuatnya tidak tenang, sudah membuatnya gelisah. Seperti dalam hadis Nawas bin Sam'an tadi, juga ada hadis yang lain dari Wabisah bin Ma'bad Al-Ansari, itu menyebutkan demikian ketika dia datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang al-birr wal ithmu. Rasulullah menyuruh dia, dan hadis ini dengan syawahidnya beberapa penguat jadi hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh Wabisah untuk istafti qalbak, tanyakan, mintalah fatwa kepada hatimu. Istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Albirru matma'anna ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalb. Kebajikan itu adalah yang tentram dan tenang hati dan jiwa kepadanya. Wal ithmu mahaka fi nafsik wa in aftaka an-nas wa aftauka. Sedangkan dosa itu yang membuat gelisah, yang membuat resah, walaupun manusia memberikan fatwa dan mereka memberikan fatwa. Tanyakan kepada hatimu. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ditujukan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang bersih hatinya. Kalau hati itu bersih, ketika dia melakukan suatu perbuatan, walaupun mungkin dia belum tahu itu dosa atau tidak, tapi muncul ketidaktenangan, ketidaknyamanan, kegelisahan, kalut, takut orang lain tahu, itu adalah dosa. Maka tinggalkan. Mungkin dia tanyakan kepada orang yang alim. Dengan betul-betul dia mencari orang yang betul-betul memberikan fatwa yang benar. Maka kalau itu albir, itu akan membuat hati itu tenang. Tetapi Ya, diterangkan oleh beliau, ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya itu safian saliman. Hatinya bersih dan selamat. Kalau hati itu kotor seperti yang disebutkan, nah, apalagi hitam, maka tidak akan mungkin dia akan merasa. Bagi diperumpamakan oleh para ulama seperti bangkai, kalau sudah dicincang, apa yang dirasakan oleh bangkai tadi? Tidak ada. Seperti itu, kalau hati itu sudah mati, maka tidak akan ada lagi yang bisa dirasakannya. Perbuatan maksiat, dosa, bahkan mulai dari syirik, itu biasa. Nah, itu biasa. Digambarkan lagi ketika oleh Ali bin Abi Thalib, ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak pernah gelisah dalam sholat, tidak pernah dihinggapi was-was. Sementara orang beriman, kalau sholat selalu muncul was-was, teringat-teringat apa yang tadi di luar sholat. Kata orang-orang Yahudi, kami tidak pernah. Iya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Iya, karena apa? Hati kalian sudah hancur. Ya, hati kalian sudah hancur, sudah jadi sarang syaitan. Ya, ini syaitan tidak perlu lagi menggoda. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim ibaratnya apa? Seperti dua rumah. Nah, rumah yang satu ini sudah runtuh, dindingnya jebol dan tidak karuan. Tidak ada barang yang berharga di dalamnya. Nah, apa mungkin rumah seperti ini diincar oleh pencoleng, perampok? Tidak akan mungkin. Malah jadi sarangnya. Mereka tinggal di situ. Nah, menetap di dalam, berarti apa, tempat tinggal di sana. Tapi kalau rumah yang sehat, rumah yang bersih, rumah yang bagus, ada barang-barang perabotan yang mahal di dalamnya, ini yang baru diincar oleh para maling, pencuri, dan perampok. Ya, seperti itu juga hati yang sehat dan hati yang mati, yang rusak. Nah, kalau hati itu masih sehat, masih bersih, masih betul-betul senam, putih, setan akan berjuang bagaimana supaya itu hancur. Setan akan berjuang bagaimana hati itu akan rusak. Nah, dan menjadi tempat tinggal dia. Kalau hati itu sudah hancur, sudah rusak, itu tidak perlu lagi dia susah payah. Nah, karena menjadi tempatnya. Nah, ikhwani fillah jazakumullah. Seperti itu. Ya. Ini kengerian cuma kemaksiatan, kedzaliman, perbuatan-perbuatan haram itu akan menghalangi seorang pelakunya dari husnudzon kepada Allah. Wa hadza maujudun fi syahid, dan ini bisa disaksikan. Bisa dilihat. Fa innal abdal abid. Ini perumpamaan yang dibuat oleh beliau rahimahullah. Seorang budak yang lari dari majikan. Al kharij an ta'ati sayyidi. Budak yang lari dari majikan, yang tidak taat kepada majikannya. La yuhsinudzan bihi. Tidak akan mungkin baik sangka kepada majikannya. Wa la yujami'u wahsyatal isaati ihsanudzan abada. Tidak akan mungkin menyatu. Nah, buruknya kejelekan, perbuatan-perbuatan jelek, kengerian-kengerian, ketakutan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang jelek ini dengan sikap husnudzon selama-lamanya, tidak akan mungkin bersatu. Nah, lain halnya dengan orang yang dia bertobat kepada Allah, datang kepada Allah mengakui kesalahannya dan punya tekad di hadapan Allah untuk tidak melakukan atau melanjutkan perbuatan jeleknya tadi. Nah, ini dia akan husnudzon kepada Allah. Nah, adanya penyesalan, adanya kemudian dia pengingkaran terhadap apa yang dia lakukan dan punya tekad untuk meninggalkan, memperbaiki diri. Nah, baru dia akan muncul husnudzon. Allah Maha Pengampun. Dia tidak akan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Qala rahimahullah, fa innal musii'a mustawhishun bi qadri isaatihi. Karena sesungguhnya orang yang berbuat jelek itu akan merasakan kesepian, ketakutan, kesunyian sesuai dengan perbuatan jelek yang dia lakukan. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbih atwa'uhum lahu. Sedangkan orang yang paling baik sangkaannya kepada Allah adalah orang yang paling taat. Besar harapannya. Ya, besar harapannya bahwa dia, Allah menyayangi, mengampuninya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, besar harapannya. Itu pun kalau kita melihat keadaan mereka seperti diterangkan oleh Rasulullah ketika Bunda Aisyah menyebutkan radhiyallahu anha, ketika dibacakan kepada beliau mendengar Rasulullah membaca, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mendapatkan ini diberi rezeki, mereka memberikan apa yang diberikan kepada mereka, membelanjakan apa yang diberikan kepada mereka dalam keadaan hati mereka takut, dalam keadaan hati mereka takut dan merasa yakin bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah mereka yang melakukan ini, yang merasa takut ini orang-orang yang mereka itu bermaksiat, mencuri, minum khamar? La ya bunnat as-siddiq, kata Rasulullah SAW, bukan demikian wahai putri as-siddiq. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mereka yusallu, mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, mereka takut kalau amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah, ditolak. Rasa takut yang lain lagi. Nah, walaupun itu berbarang dengan adanya husnudzan mereka kepada Allah. Nah, tapi merasakan diri mereka meyakini, menyadari siapa dia, siapa dirinya dan siapa Allah, membuat dia merasa malu untuk berharap. Nah, ya. Kalau misalnya dia dapatkan, maka itu betul-betul murni karunia dari Allah. Nah, betul-betul membuat mereka itu menjadi pandai, ini sangat pandai bersyukur kepada Allah. Baik, qala rahimahullah, kama qala Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman itu, ahsanat dhanna bi rabbih, dia pasti berbaik sangka kepada Allah, Rabbnya, yang telah menciptakan dia, yang telah memberi rezeki kepadanya dan memelihara dia. Fa ahsanal amal, dia akan berbaik sangka kepada Allah dan maka dia pun akan memperbaiki amalannya. Maka dia akan memperbaiki amalannya. Apa artinya? Dia berharap Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Baik. Kalau saya seperti ini tidak mungkin akan mendapatkan apa yang di sisi Allah. Maka dia perbaiki, dia tambah, dia tingkatkan mutu amalannya dan jumlah amalannya. Tidak hanya jumlah memperbanyak kebaikan, tapi juga mutu kebaikan tersebut, keikhlasannya, kesempurnaannya. Wa innal fajir, sebaliknya orang yang fajir, asa'a dhanna bi rabbihi, dia buruk sangka kepada Rabbnya, fasa'al amal, maka dia pun memperburuk amalannya. Tidak peduli, karena dia sudah merasa yakin, Allah tidak mungkin mengampuni saya, sudah seperti ini, ya apa boleh buat, ya sudah. Dia itu mungkin tidak terucap, tapi terus menerus dia melakukan kejelekan. Itu adalah buah dari sikap suudannya, merasa tidak mungkin Allah mengampuni dia, merasa tidak mungkin Allah akan merahmati dia dengan keadaan seperti ini. Ya sudah, kepala basah, mandi sekalian. Tidak keluar dari dosa dan maksiat tersebut. Putus asa. Qala rahimahullah, wa kaifa yakunu muhsinud dhann bi rabbih man huwa syaridun anhu. Bagaimana mungkin akan baik sangka kepada Allah orang yang lari dari Allah? Seperti tadi digambarkan oleh beliau, budak yang lari. Budak yang lari dari majikannya, apa mungkin dia merasa tenang? Jangan-jangan nanti ketangkap. Kalau saya ketangkap bagaimana nanti dengan majikan? Apa yang akan terjadi pada saya? Gelisah, takut. Halun murtahilun fi masakhitihi wa ma yubghiduhu. Dia menempati, berada pada tempat-tempat yang menimbulkan kemurkaan dan kemarahan, yang membuat murka majikannya, membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia halun murtahil, dia berada pada tempat-tempat yang itu membuat Allah murka dan marah kepada dia. Muta'arridun lil'anatihi. Ya, menyodorkan dirinya kepada laknat. Qad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa'adha'ahu. Telah hina, telah rendah haknya dan perintahnya atas dia sehingga dia menyia-nyiakannya. Wahana nahyuhu alaihi fartakabahu wa asarra alaihi. Rendah pula bagi dalam pandangannya larangan-larangannya. Maka dia pun melakukan larangan-larangan tersebut dan terus-menerus berada di atas atau melakukan perbuatan yang terlarang tadi. Wa kaifa yuhsinud dhan bi rabbih man barazahu bil muharabah. Bagaimana mungkin akan berbaik sangka orang yang terus-menerus menantang Allah berperang? Seperti para pelaku riba, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan dan pengerusakan-pengerusakan yang lainnya. Wa'ada awliya'ahu, memusuhi wali-wali Allah, menyakiti mereka, melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada para wali Allah. Wa'ala a'da'ahu, bahkan menampakkan kesetiaan, kedekatan, pembelaan, kecintaan, dukungan kepada musuh-musuh Allah. Wajahada sifat kamalihi, mengingkari, menentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Wa asa'ad dhan bima wasafa bihi nafsah, dan berburuk sangka kepada yang Allah sifatkan untuk dirinya, kepada sifat-sifat yang Allah sandangkan kepada dirinya. Wa wasafahu bihi rasuluhu, dan yang diburuk sangka kepada sifat-sifat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Wa dhanna bi jahlih, dan dia menyangka dengan kebodohan, dengan dasar kebodohannya, anna zahira dzalika dhalalun wa kufrun, bahwa lahir, makna lahiriah dari sifat-sifat tersebut adalah kesesatan dan kekafiran. Ini adalah buahnya buruk sangka kepada Allah. Wa kaifa yuhsinud dhann, bagaimana mungkin berbaik sangka bi rabbih, kepada Allah. Man yadhun, orang yang annahu la yatakallam, menyangka, meyakini bahwa Allah tidak berbicara. Wala ya'mur, tidak memberi perintah. Wala yanha, tidak melarang. Wala yardha, tidak meridai. Wala yaghdab, tidak pula murka. Mengingkari sifat-sifat Allah tersebut berarti dia tidak berbaik sangka kepada Allah. Menganggap Allah tidak berbicara. Kalau tidak berbicara apa artinya? Bisu atau gagap. Terbata-bata. Kalau bicara tidak jelas. Seperti orang yang pelo lidahnya. Sehingga mengucapkan sesuatu tidak. Mereka menganggap. Bagaimana mungkin akan husnudzon orang seperti itu, yang menyangka bahwa Allah tidak berbicara, tidak memberi perintah, tidak memberi larangan, tidak pula punya sifat ridha, dan tidak pula punya sifat murka. Wa qad qala Allahu fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dil juz'iyat wa huwa sir minal qaul. Bahkan Allah, sungguhnya Allah telah menyanyi berfirman tentang orang-orang yang meragukan keterkaitan pendengarannya dengan sebagian perkara juz'iyat, yaitu hal-hal yang sifatnya rahasia. Jadi orang-orang kafir menjadi mengira bahwa apa yang dibisik-bisikkan oleh mereka dengan sesama mereka itu tidak diketahui, tidak didengar oleh Allah. Ini kan su'udzon kepada Allah, bahwa Allah kan tidak mendengar apa yang kita bicarakan bisik-bisik ini. Mereka kata Allah, dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa'asbahtum minal khasirin. Itulah sangkaan kamu kepada Allah yang membuat kamu binasa, akhirnya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Allah menyatakan dirinya maha mendengar. Allah menyatakan dirinya maha mendengar. Perkara yang didengar oleh Allah itu semua perkara, semua suara, yang halus maupun yang kasar, yang nyaring, yang jauh maupun yang dekat. Tidak ada bedanya bagi Allah. Allah maha mendengar. Bahkan yang terlintas di dalam hati manusia, destir darahnya pun diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah. Bisikan-bisikannya, niat-niatnya, itu diketahui oleh Allah dan dicatat oleh Allah. Ahsabullahu wa nasuh. Allah catat semuanya, tetapi manusia melupakannya. Ya, Allah sudah menyebutkan tentang perkara ini dalam sebagian ayatnya yang mungkin membuat para sahabat merasa berat ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Apa yang ada di langit dan di bumi? Semua, termasuk perasaan-perasaan, termasuk perbuatan-perbuatan, termasuk keadaan-keadaan yang ada di alam ini. Baik buruk itu milik Allah. Iman dan takwa milik Allah. Kekufuran, kemaksiatan itu milik Allah. Kebaikan, pahala dan siksa itu milik Allah. Para sahabat ketika dibacakan oleh Rasulullah ayat 6, ayat ini mereka berpikir, berat ternyata. Kalau semua yang terlintas, yang kami sembunyikan dalam hati kami, dalam diri kami ya Rasulullah, itu dihisab oleh Allah, apa jadinya kami? Tidak sanggup. Kami boleh diperintahkan jihad, siap. Bersedekah, siap. Berpuasa, siap. Bangun malam, salat, siap. Tapi ketika turun ayat ini kami tidak sanggup. Mengeluh mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan, apa kalian mau seperti orang-orang yang mengatakan nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfur bi ba'd? Apa kalian mau seperti orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain? Sifat orang-orang Yahud. Subhanallah. Meluruskan mereka para sahabat. Nah ini, subhanallah, ayat tersebut betul-betul luar biasa bagi para sahabat. Kalau yang seperti itu ternyata dihisab oleh Allah, bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berpikir sesuatu yang janggal, yang aneh? Kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita tentang zat Allah. Kalau ini juga dihisab, maka. Nah, kadang kita punya rencana yang jelek. Nah, diperhitungkan juga oleh Allah. Bahkan di dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW menyebutkan tentang perumpamaan ahli dunia itu, ada di antara mereka yang berharap, seandainya saya diberi ilmu seperti si fulan, saya akan beramal seperti dia. Dia dengan orang yang punya ilmu tadi, pahalanya sama. Padahal dia cuma baru berniat. Kalau dia mengerjakan, sama sudah kedudukannya. Ini baru dia berniat, sudah mendapatkan satu pahala. Dan orang yang ketika dia melihat ada orang yang berfoya-foya, bermaksiat dengan hartanya, dia pun berharap, seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan berbuat seperti dia. Dia dapatkan dosa yang sama dengan si fulan, padahal dia belum melakukannya. Nah, ini yang dipahami oleh mereka dengan terkait juga dengan ayat ini. Dan ini seperti ini. Nah, kalau sampai terjadi demikian, mereka mengingatinya, meragukan, ya, bahwa Allah mengetahui perkara yang dia sembunyikan, yang dia tampakkan, berarti termasuk dia orang-orang yang su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, seakan-akan Allah tidak tahu apa yang dia rencanakan. Seakan-akan Allah tidak akan membalas apa yang dia niatkan. Yang jelek ataupun yang baik. Qala fahaula, orang-orang tersebut, lamma dhannu anna Allah subhanahu la ya'lamu katiran mimma ya'lamu ya'malun, kana hadha isna'atan li dhannihim bi rabbihim. Yani mereka yang disebutkan dalam ayat surat Fussilat ini, ketika mereka mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka perbuat, bisik-bisik, misalnya perbuatan kita sembunyi-sembunyi, diam-diam tanpa setahu orang lain. Itu kana hada isaatan li dhanni, itu adalah bentuk buruk sangka mereka kepada mereka, Rabb mereka, kepada Allah. Fa ardahum dzalikat dhann, sehingga merendahkan dan membinasakan mereka sangkaan-sangkaan tersebut. Wa hadza sya'nu kulli man jahada sifati kamali. Inilah keadaan orang-orang yang semua yang menentang, mengingkari sifat-sifat maha sempurnanya Allah. Wa nu'uta jalalih, keadaan-keadaan yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasafahu bima la yaliqu bihi, dan mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Bahwa Allah itu seakan-akan tuli, tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Nah, padahal walaupun dia berbisik-bisik, Allah sudah mengatakan innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Dia maha mengetahui apa yang lahir, yang jahar, yang keras, yang nyaring, maupun yang yakhfa, yang tersembunyi. Nah, wa idza dhanna hadza, kalau dia mengira seperti ini, annahu yudkhiluhul jannah, bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah dengan keadaannya seperti itu, mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang kebanyakan yang dia lakukan, dan kemudian memberikan sifat yang tidak layak bagi Allah, seolah-olah ada sebagian perbuatannya yang tidak dicatat oleh Allah, ada sebagian kedzalimannya yang tidak ditulis oleh Allah. Maka kalau dia menyangka dalam keadaan dia seperti ini, sangkaannya kepada Allah, masih mengira bahwa dia akan masuk surga, kana hadza ghururan wa khida'an min nafsi. Ini berarti tipuan, ya, dan dia dikelabui oleh dirinya sendiri, terkecoh oleh dirinya sendiri, taswilan minasyaitan, dan terperdaya oleh syaitan, tipu daya syaitan. La ihsanadhan bi rabbih, bukan sebagai bentuk baik sangka kepada Allah. Nah, bukan sebagai bentuk baik sangka kepada Allah kalau dia masih mengira bahwa toh Allah kan enggak tahu. Nah, seakan-akan dia melakukan perbuatan jelek diam-diam tanpa diketahui orang lain, dia mengira pula Allah tidak tahu perbuatan dia. Nah, ini adalah sifat maghrur, orang yang tertipu, orang yang terkecoh, ditipu oleh dirinya sendiri. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau dengan judulnya ini tadi, walaupun judul ini bukan diberikan oleh Ibnu Qayyim, ya, tapi disimpulan dari pentakik ini termasuk pembahasan hutnudzon billah. Ini orang-orang yang ketika dia menyandangkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak, bahwa Allah tidak akan, yakni tidak mengetahui perbuatan dia ketika dia berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, ya, melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh lainnya, punya niat yang jelek, bahwa Allah tidak tahu apa yang dia niatkan. Nah, kemudian dia menganggap bahwa dia akan masuk surga, maka ini betul-betul keadaan tertipu. Jadi itu maksud, nah, beliau menulis menyatakan ya, dalam apa namanya subjudulnya ini, husnudzan billah. Ini orang-orang yang tertipu dalam keadaan dia terus bermaksiat tapi menganggap Allah kan maha pengampun. Nah, bukan dia berhenti dan menyesali apa yang dia lakukan, istighfar kepada Allah, tapi justru nah beranggapan bahwa ya, bukan suatu perkara yang berat. Nah, fata'ammal hadzal mawdi', maka perhatikanlah, renungkanlah masalah ini. Wa ta'ammal syiddatal hajati ilaih, dan renungkan pula betapa besarnya hajat kita kepada permasalahan pengetahuan tentang masalah ini. Wa kaifa yajtami'u fi qalbil 'abdi tayaqunuhu bi annahu mulaqin lah, bagaimana mungkin menyatu di dalam hati seorang hamba yang dia yakin bahwa dia akan pasti bertemu dengan Allah. Wa annallaha yasma'u wa yara makanah, bahwa Allah mendengar dan Allah melihat tempatnya di mana dia berada. Wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatah, dia mengetahui bahwa Allah mengetahui sirrahu, rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam dirinya, dan yang alaniyah, yang terang-terangan. Wa la yakhfa 'alaihi khafiyatun min amrih, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah urusan dia. Wa annahu mauqufun baina yadayhi, dan dia meyakini bahwa dia pasti akan berdiri di hadapan Allah. Wa mas'ulun an kulli ma amil, bahwa dia pasti akan ditanya dengan semua yang dia kerjakan. Wa huwa muqim, dalam keadaan dia tetap, ala masakhitihi, berada di atas hal-hal yang membuat Allah marah. Mudayyi'un li awamirihi, menyia-nyiakan, menelantarkan perintah-perintah Allah. Mu'attilun li huquqihi, melanggar menentang atau menyia-nyiakan hak-hak Allah. Wa huwa ma'a hadza yusinudzan birbihi, dalam keadaan dia masih merasa baik sangka kepada Allah. Kan sesuatu yang kontradiksi, bertentangan, sesuatu yang bertolak belakang. Dia masih, yakni dia yakin bahwa dia berada di hadapan Allah. Nah, tapi dia masih terus-menerus berada di dalam hal-hal yang membuat Allah marah. Nah, tidak akan mungkin itu akan apa menumbuhkan husnudzan kepada Allah. Wa hal hadza illa min khida'in nufus wa ghururil amani. Bukankah ini tidak lain adalah tipuan-tipuan jiwa dan nam, yakni angan-angan yang memperdayai orang yang merasakan demikian. Dia dikelabui oleh angan-angannya sendiri. Nah, pada dalam keadaan dia yakni kematian itu adalah pasti, ya, dia akan nanti akan ditanya, tapi masih terus dalam peran berbuat sesuatu yang membuat Allah murka. Perintah-perintahnya dilanggar, tidak dilakukan, larangan-larangannya tidak dihindari, nah, menelantarkan hak-hak Allah, nah, tapi masih berbaik sangka. Nah, ini adalah buah dari tipuan jiwa, dan jiwa ini adalah musuh yang paling halus, ya, dan paling berbahaya setelah syaitan terhadap diri, terhadap manusia. Nah, ya, kita merasa diri kita ikhlas, kita merasa diri kita rela dalam melakukan sesuatu, tapi sesungguhnya, nah, kadang-kadang kalau kita tidak waspada, yang bermain adalah diri kita, nafsu kita. Nah, dia yang mengharapkan sesuatu, entah itu berupa pujian, entah itu berupa hal-hal yang sifatnya duniawi, materi, bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menjadi memperhatikan ini perkara ini dan waspada dengan musuh yang satu ini. Masih 30 menit lagi, masya Allah. Baik, labas. Qala rahimahullah. Wa qad qala Abu Umamah ibn Sahal bin Hunayf. Dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair ala Aisyah radhiyallahu anha. Saya bersama Urwah bin Zubair masuk menemui Aisyah. Faqalat, beliau berkata, "Law ra'aituma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu." Seandainya kamu berdua melihat ketika Rasulullah sakit, wa kanat indi sittatu dananir aw sab'atun, sementara saya di kantong saya, di sisi saya ada 6 atau 7 dinar. Fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar saya memisah-misahkannya, artinya membagi-bagikannya. Qalat, fashaghalani waja'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta afahullah. Nah, rasa sakit Rasulullah membuat saya sibuk sehingga lupa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya beliau pun sembuh sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada saya, tsumma sa'alani anha, tentang dinar-dinar tadi. Faqala, ma fa'alti, apa yang sudah kamu lakukan? Akunti farraqti sittah, apakah sudah engkau bagi-bagikan sittata dananir, 6 dinar tersebut? Faqultu la wallahi laqad syaghalani waja'uka. Belum, demi Allah belum ya Rasulullah, karena rasa sakitmu itu membuat saya sibuk. Beliau merawat. Qalat fada'a biha. Nah, kemudian Rasulullah minta dibawakan 6 dinar tadi. Fawada'aha fi kaffih. Kemudian beliau letakkan di tangan beliau. Faqala, kata beliau, "Ma dhannu nabiyyin la? Ma dhannu nabiyillah law laqiya Allah wa hadhihi indah?" Apa sangkaan seorang nabi Allah kalau benda-benda ini masih ada di tangannya ketika dia bertemu dengan Allah? Apa kira-kira yang akan Allah tanyakan kepada dia? Apa yang kira-kira nanti dia jawab kepada Allah kalau ditanya, kemana dinar tadi? Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, "Ma dhannu Muhammadin bi rabbih law laqiya Allah wa hadhihi indah?" Apa sangkaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya kalau dia bertemu Allah sementara 6 dinar ini masih di tangannya, belum dibagikannya, karena beliau merasa itu bukan hak beliau. Ini hak orang miskin yang harus dibagikan. Fayalallahi ma dhannu ashabil kaba'ir. Ya Allah, subhanallah, apakah kira-kira sangkaan para pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar itu, dosa besar itu dosa-dosa yang diancam dengan neraka, yang diancam dengan hukuman had di dunia. Hukuman had itu hukum rajam, dicambuk 100 kali, diasingkan setahun untuk yang mereka yang masih belum pernah menikah dan berzina, ya. Kemudian dipotong tangannya, dicambuk 80 kali kalau menuduh wanita baik-baik melakukan perzinaan. Kemudian dicambuk 40 kali bagi mereka yang minum khamar atau nyin yang lainnya. Kemudian dilaknat, ya, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ini termasuk definisi dosa besar. Ini kalau dosa itu ada laknat, buahnya dilaknat, maka itu dosa besar. Kemudian dinyatakan imannya berkurang, tidak sempurna. Ya. Nah, seperti dalam hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Khaba wa khasir ya Rasulullah, manhu ya Rasulullah, kata para sahabat. Nah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Dosa besar menyakiti tetangga. Dosa besar. Nah, itu termasuk hak tetangga, termasuk hak azasi. Di antara 10 hak azasi yang disebutkan dalam Al-Quran. Hak yang paling utama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan berentet, berurutan. Mulai dari hak Allah dan Rasulnya sampai hak yang sekecil-kecilnya. Haknya budak. Ya. Nah, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Qala rahimahullah. Apa kira-kira sangkaan orang-orang yang melakukan dosa besar, wadzalamah, dan perbuatan-perbuatan zalim, billahi, kepada Allah. Artinya, apa sangkaan mereka kepada Allah, orang-orang yang berbuat dosa besar dan maksiat ini. Idza laqauhu, ketika dia bertemu dengan Allah, wa madzalimul ibadi indahu, sementara hak-hak orang lain yang didzaliminya ada di tangan dia, belum dia kembalikan, belum dia minta dihalalkan. Dia pernah menggibah si fulan, dia pernah mengambil harta si fulan, mengambil tanah si fulan, menempeleng si fulan, menjatuhkan kehormatan si fulan. Nah, apa kira-kira yang akan dia jawab kalau ditanya oleh Allah? Apa kira-kira sangkaan dia? Apakah Allah akan melepaskan dia? Bagaimana dengan darah orang yang dia tumpahkan? Bagaimana dengan kehormatan orang yang dia jatuhkan? Bagaimana dengan harta orang yang dia ambil? Giginya yang mungkin tanggal dia pukul, atau yang lainnya. Fa in kana yanfa'uhum qauluhum hasanna dhununana bika. Nah, kalau nah fa in kana yanfa'uhum, ya kalau misalnya bermanfaat ucapan mereka, kami akan berbaik sangka kepada Allah, kepada engkau ya Allah. Innaka lan tu'adziba dzaliman. Engkau tidak akan mengadab orang yang zalim. Wala fasiqan, tidak pula mengadab orang yang fasik. Falyasna'il abdu ma syaa. Kalau memang bermanfaat ucapan seperti ini, nah, tidak mungkin Allah akan menyiksa orang yang zalim. Kita akan halunam. Apa artinya? Artinya orang-orang yang melakukan dosa besar ini, melakukan kezaliman ini, kira-kira apa yang akan dia hadapnya ini? Bagaimana nanti dia akan berhadapan dengan Allah? Nah, dia akan menjawab, nah, kami husnudzan kepada Allah. Allah tidak akan mungkin, ya Allah, engkau tidak akan mungkin menyiksa orang yang zalim. Tidak akan mungkin menyiksa orang yang fasik. Nah, kalau itu yang dia lakukan, yang dia rasakan, falyasna al-abdu ma syaa. Nah, ya, maka silakan kalau dia mau. Ya, dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Wal yartakib kullama nahahu Allahu an. Silakan dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Wal yusin dhannahu billah, dan dia berbaik sangka kepada Allah, fa innan nara la tamassuh, bahwa neraka tidak akan menyentuhnya. Apakah mungkin ada orang yang berakal seperti ini mengatakan yang demikian? Apakah mungkin ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar, bahwa kami akan baik sangka kepada engkau ya Allah? Kalau misalnya seperti itu, nah, kemudian dia mereka berbuat seenaknya, kemudian dia menyangka bahwa Allah akan mengampuni, fa subhanallah, maha suci Allah, ma yablughul ghurur bi'an. Nah, alangkah betul yang hebatnya tipuan itu menimpa seorang hamba. Wa qad qala Ibrahim liqaumi, padahal Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya sebagaimana firman Allah, aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah ini ilah-ilah yang kalian ada-adakan ini selain Allah yang kalian inginkan? Fama dhannukum birabbil alamin, apa sangkaan kalian kepada Rabbul alamin? Aif, maksudnya perkataan Ibrahim ini, ma dhannukum an yaf'ala bikum idza laqitumuhum wa qad abadtum ghairah, apa kira-kira sangkaan kalian kepada Allah? Apa yang kira-kira akan Allah perbuat terhadap kalian ketika kalian bertemu dengan Allah sementara kalian dahulu menyembah selain Allah? Akankah merasa aman? Orang-orang yang berbuat syirik kemudian dia akan mengatakan bahwa Allah kan Maha Pengampun. Kita husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan menyiksa orang yang zalim. Nah. Ya subhanallah. Padahal enggak. Ya. Kalau misalnya husnudzan yang seperti ini dibolehkan, ya, nah tentu tidak akan mungkin ayat-ayat Al-Quran mencela perbuatan orang-orang yang melakukan kesyirikan ataupun dosa-dosa yang di bawahnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.